Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mafa'ad. Kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah Ibn Malik An-Nasabu. Qala rahimahullah, ya an kayal kursi zatu linnasab wa kullu ma talihi kasuhu wajab wa mithlahu mimma hawahu dif wata ta'nithin au madatahu la tusbita wa intakun tarba'u zathanin sakan faqalbuha wawan wa hadfuha hasan disibihal mulhiki wal asli yima laha walil asli qalbun yu'tama wal alifal ja'iza arba'an azil kadaka yal mangkusi khamisan uzil wal hadfu fil ya rabi'an ahakku min qalbin wahad mun qalbu thalithin ya'in wakila fil marmiyi marmawiyu wahtiro fisti'malihim marmiyu wa nahu hayyin fathu thanihi yajib wartud huwa wan iyakun anhu kulib wa alamat tasniyat ihdif lin nasab wa mithu zafi jam'i tasihin wajab wa thalithun min nahwi tayyibin hudif wa sadat ta'iyun makulan bil alif wa fa'aliyun fi fa'ilat al tuzim wa fu'aliyun fi fu'ailatin khutim wa al-haqqu mu'allala min al-ariya min al-mithalaini bimata uliya wa tammamu ma kana kattawilah wa hakada ma kana kaljalilah wa hamzu dimatin yunalu fin nasab ma kana fi tasniyatin lahun tasab wa al-subli sadri jumlatin wa sadri ma rukiba mazhan rukiba masjan walithanin tammama idhafatan mabdu'atan bibnin aw'ab omalahu ta'arfu bithani wajab fima siwa hadhan subandil awwali malam yukhaf lapsun ka abdil ashhali wajbur biratil lamima minhu hudif jawazat illam yakuratuhu ulif fi jam'ai tasihi au fi tasniyah wa haqqu majburin bihadi taufiyah wa bi akhin ukhtan wa bi ibnin binta al-khik wa yunusu aba ahad batta wa da'ifi thaniya min thunai thanihi dhulinin kala walai wa iyakun kasiyatim malfa'adim fajabruhu wa fatu'aini hiltuzim wal wahidat kur nasiban lil jam'i illa musabbih wahidan bil wad'i wa ma'afailin wa fa'alin fa'il fi nasabin aghna anil ya faqbil wa ghayru ma aslaftuhu muqarrara ala alladhi yunqalu minhu tusira wallahu ta'ala bisawab. Pembahasan tentang an-nasab fihi masail. Al-mas'alatul ula. An-nasabu ilhaqu akhir al-ismi ya'an musyaddadatan maqsuran ma qablaha lidalalati ala nisbati syai'in ila akhar. والياء المشددة تسمى ياء النسبة والذي تلحقه ياء النسبة يسمى منصوبا pakai sin نحو Dimasqiyun Dimasqiyun Yang dimaksud dengan An-Nasab untuk di tempat yang lain An-Nisbah ya. An-Nasab ialah menyambungkan akhir isim dengan ya yang ditasdid yang sebelumnya dikasrah untuk menunjukkan nisbahnya sesuatu kepada yang lain. Sedangkan ya yang ditasdid tadi disebut dengan ya nisbah, ya. Adapun yang bersambung dengan ya nisbah disebut dengan isim mansub. Isim mansub. Seperti contoh dimasqiyun. Itu ya yang ada di situ ya nisbah. Sementara dimasqiyun yang bersambung dengan ya nisbah disebut mansub atau isim mansub. Naam. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Al-mansubu pakai sin nau'ani Al-awwal ma yataghayyaru indan nasab nahu husainun wa husainiyun Asani ma yataghayyaru indan nasabi nahwu fatan wa fatawiyun. Sohifatun wa sohafiyun. Isim mansub ada dua macam. Yang pertama, yang tidak mengalami perubahan ketika terjadinya nasab, ketika tinggal dikasih ya yang ditasdid, yang sebelumnya dikasrah, beres ya. Contohnya Husainun menjadi Husainiyun tanpa ada perubahan. Yang kedua, yang mengalami perubahan ketika terjadinya nasab. Contoh, fatan menjadi fatawiyun. Sohifatun menjadi sohafiyun. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsah. Yahdutsu bin nasabi thalathatu taghyiratin. Awal lafziyun, wa huwa ilhaqu akhir al-ismi ya'an musyaddadatan. Wa qusira ma qabla akhirih. Wa nukila harakatul i'rabi ila al-ya'i. Asani maknawiyun, wa huwa ja'lul mansubi ilaihi isman lil mansubi. Tarif hukmiyun, wa huwa muamalatuhu muamalata ismil maf'ul. min haythu raf'uhu ad-dhamira wad-dhahira ala an-na'ibiyyati 'anil fa'ili. Dengan adanya nasab, maka isim yang mengalaminya itu mengalami tiga perubahan. Jadi isim yang dinasab akan mengalami tiga perubahan. Yang pertama, perubahan lafdi. Secara lafad berubah. Yaitu dengan adanya ya tasjid yang disambungkan di akhir isim tadi dan huruf sebelum akhir dikasal. Kemudian harokat i'rabnya ganti ke ya. Jadi misalkan dimaskiyun, maka yang dinilai ialah yunnya itu. Ja'a dimaskiyun, ra'aitu dimaskiyan, maratu bi dimaskiyin. Namanya harokat i'rabnya pindah ke ya nisbah tadi. Ini perubahan lafzi. Yang kedua, perubahan maknawi. Isim yang kemasukan yang nisbah menjadi isim mansub. Isim yang dinisbahkan kepada sesuatu. Ya, maknanya sudah beda. Kalau dimasko, Damaskus. Kalau dimaskiyun, orang Damaskus. Perubahan yang ketiga, perubahan hukmi, secara hukum. Isim mansub itu disejajarkan dengan isim maf'ul, yakni bisa merofakkan domir atau isim dohir menjadi naibul fa'il. Sebagaimana isim maf'ul ya, bisa merofakkan isim setelahnya menjadi naibul fa'il. Tayyib. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Idza nasabta idza nasabta ila ma khutima bita itaniti ila ma khutima bita itaniti hadaftaha wujuban. Nahmu Fatimatu wa Fatimiyun. Talhatu wa Talhiyun. Nah, jika engkau menasabkan isim yang diakhiri dengan tak taknis, maka tak taknisnya wajib dibuang. Contoh Fatimatu menjadi Fatimiyun, tak taknisnya dibuang. Talhatu wa Talhiyun. Tak, listnya dibuang. Al-mas'alah tu Al-khamisah. Idza nasabta ila ma khutima bi alifin mamdudatin lit ta'nisi wajaba qalbuha wawan. Nahu hamra'u wa hamrawiyun. Baydau wa baydawiyun. Nih, kalau engkau menasabkan isim yang diakhiri dengan alif mamdudah yang litaknith, ya, alif mamdudah yang litaknith, maka wajib hamzanya diganti dengan waw. Contoh hamra'u menjadi hamrawiyun. Tak boleh hamra'iyun, ya. Baydau baydawiyun. Al-mas'alatu as-sadisah. Idza nasabta ila ma khutima bi alifin mamdudatin hamzatu asliyatun tabqa ala haliha. Nahwu qurra'un wa qurra'iyun. Naam, kalau menasabkan sesuatu kepada isim yang diakhiri dengan alif mamdudah yang hamzanya asliyah, maka hamzanya tetap seperti semula, enggak diganti. Qurra'un qurrawiyun, ya. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Idza nasabta ila ma khutima bi alifin mamdudatin hamzatuhu mubdalatun min wawin aw ya'in jaza fiha al-amrani. Baqa'uha ala khaliha wa qalbuha wawan. Nahu kisa'un wa kisa'iyun au kisawiyun. Ridaun wa ridaiyun aw ridawiyun. Nah, kalau menisbahkan pada isim mamdud yang diakhiri dengan 50 dah yang hamzahnya berasal dari wawu atau ya, maka boleh dibaca dua bacaan. Yang pertama tetap seperti semula, yang kedua diganti dengan wawu. Contohnya kisaun boleh, kisaiyun boleh, kisawiyun. Ridaun boleh, ridaiyun boleh, ridawiyun. Al-mas'alah tu Al-Faminah. Ida nasabta ila ma khutima bi alifin mamdudatin hamzatuhu mazidatun din ilhaqi jaza fiha al-amrani baqo'uha ala khaliha wa qalbuha wawan. Idza nasabta ila ma khutima bi alifin mamdudatin hamzatu mubdalatun hamzatu mazidatun lil ilhaqi jaza fiha al amrani baqauha ala haliha wa qalbuha wawan. Nahwu ilba'un pakai ain ilba'un wa ilba'iyun au ilbawiyun. Naam. Al mas'alatu atasi'ah. Idza nasabta ila ma khutima bi alifin maqsuratin alifuhu fitsalisati qallabtaha wawan qallabtaha wawan nahwu ason wa asawiyun fatan wa fatawiyun Kalau kita menisbahkan kepada isim maksur, yakni yang diakhiri dengan alif maksura, alifnya itu nomor tiga, ya, pada huruf yang nomor tiga, maka alif maksuranya diganti dengan wawu. Ason menjadi asawiyun, fatan menjadi fatawiyun. Al-mas'alatu al-asyirah. Idza nasabta ila ma khutima bi alifin maqsuratin alifuhu fi rabi'ati fi ismi sakinis tsani fi ismi sakinis tsani jaza qalbuha wawan wa jaza khatfuha jaza qalbuha wawan wa jaza khatfuha nahu malhan wa malhawiyun au malhiyun malhan wa malhawiyun au malhiyun hublan wa hublawiyun au hubliyun Ini kalau mau menisbahkan isim yang diakhiri dengan alif maksura, kemudian alifnya berada pada urutan yang keempat, isimnya itu huruf yang keduanya sukun, maka alifnya boleh diganti dengan wawu, boleh pula dibuang. Contohnya malhan, bisa malhawiyun, berarti alifnya diganti wawu, bisa malhiyun. Dibuang alifnya. Hublan, boleh hublawiyun, boleh hubliyun. Paham ya? Huruf yang kedua sukun, ingat itu. Al-mas'alatu al-hajiyat asrah. Idza nasabta ila ma khutima bi alifin maqsuratin alifuhu fi rabi'ati fi ismi mutaharrik tsani hadaftaha wujuban hadaftaha wujuban nahwu ba'dan Barodan wa Barodiyun. Barodan nama sungai. Jamazan Jamazan wa Jamaziyun. Yani lari yang sangat cepat atau jalan yang sangat cepat. Jadi kalau kita menisbahkan pada isim yang diakhiri alif maksura, yang mana alifnya itu nomor 4 pada isim yang nomor 2-nya berharokat, maka wajib engkau buang alifnya. Di barodan menjadi barodiyun, jamazan menjadi jamaziyun. Al-mas'alatu athaniyat asra. Idza nasabta ila ma khutima bi alifin maqsuratin alifuhu fi'abiati alifuhu fawqa rabiati. Hadaftaha wujuban. Idza nasabta ila ma khutima bi alifin maqsuratin alifuhu fawqa rabi'ah hadaftaha wujuban. Nahu Mustafan wa Mustafiyun, Mustashfan wa Mustashfiyun. Naam. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu asrah. Idza nasabta ila ismin manqusin ya'uhu fit-tsalitsati qallabtaha wawan wa fatahta ma qablaha qallabtaha wawan wa fatahta ma qablaha. Nahwu sajiyun. Sajiyun. As-saji. Supaya kelihatannya ya. As-saji. As-saji. Wa as-sajawiyu. Kasih alaja biar kelihatannya. Jadi kalau mau menisbahkan pada isim mangkus, yaknya nomor 3, maka yaknya diganti wawu dan sebelum wawu di fathah. Contohnya as-saji. As-saji itu orang yang sedih atau sibuk. menjadi As-Sajawi. As-Sajawi, bukan Sajiwi, tapi As-Sajawi. Sebelum wawunya di fathah. Al-mas'alatu ar-rabi'ata as-sah. Nah, sorry. Idza nasabta ila ismin mangkusin ya'uhu fi rabi'ati. Jaza qalbuha wawan ma'a fathi ma qablaha wa jaza hadfuha. Jaza qalbuha wawan ma'a fathi ma qablaha wa jaza hadfuha. Nahwu al-qadhi, itu kan ya-nya ada pada urutannya keempat. Wal-qadhawiyu au al-qadhiyu. Jadi kalau dinisbahkan kepada isim mangkus yang ya-nya nomor 4, maka ya-nya boleh diganti wawu dengan mufathah sebelumnya, boleh juga ya-nya dibuang. Di al-qabi, boleh al-qabawiyu, boleh al-qabiyu. Al-mas'alatu al-khamisat asah. Idza nasabta ila ismin mangkusin ya'uhu fil khamisati hadaftaha wujuban. Nahu al-murtaji, al-murtaji wal-murtajiyu, al-musta'li wal-musta'liyu. Jadi kalau kita menisbahkan pada isim mangkus yang ya-nya itu ada pada urutannya kelima, maka dibuang ya-nya. Ya yang tampil ialah ya nisbah. Al-murtaji menjadi al-murtajiyu. Al-musta'li menjadi al-musta'liyu. Naam. Al-mas'alatu as-sadisata as-sah. Idza nasabta ila ismin thulathiyin mahdhufil fa صحيح اللام إلى اسم ثلاثي محذوف الفاء صحيح اللام لم يرد إليه المحذوف لم يرد إليه المحذوف نحو إيداتون وإيديون صفاتون وصفيون Perhatikan baik-baik. Kalau kita ingin menisbahkan pada isim thulatsi, isim tiga huruf, yang fa kalimahnya dibuang, kemudian lam kalimahnya sahih, bukan huruf ilat, maka ketika dinisbahkan yang dibuang nggak usah dikembalikan. Contoh idaton itu. Fa kalimahnya itu dibuang. Artinya kan wa'dun, ya. Tak itu ganti dari wawu yang dibuang. Kemudian lam kalimahnya sahih. Yaitu dalnya itu. Ya. Lam kalimahnya. Maka ketika dinisbahkan enggak usah dibuang. Yang dibuang enggak usah dikembalikan. Idatun, idiyun. Sifatun dari wasfun ya. Sifatun sifiyun al mas'alatu as-sabi atau as-sah idha nasabta ilas min thulathiyin mahdufil fa'i mu'talil lami mu'talil lami mu'talil lami wajib raddu wa fathu ainihi wajib raddu wa fathu ainihi nahwu syiatun wa washawiyun syiatun washawiyun ya syiatun wa washawiyun syiatun wa washawiyun diatun wawadawiyun wawadawiyun dikasih harokat ya biar gak salah Naam. Kalau engkau menisbahkan pada isim tsulatsi yang fa kalimatnya dibuang, lam kalimatnya mutal, maka fa kalimat yang dibuang itu harus dikembalikan, kemudian ain kalimatnya di fathah. Contoh, siatun itu wawunya dibuang, fa kalimahnya. Nah, kemudian lam kalimahnya mu'tal, yaitu ya. Ketika dinisbahkan, yang dibuang tadi dikembalikan, kemudian ain kalimahnya di fathah. Syiatun menjadi apa ini? washawiyun. Wawunya dikembalikan setelah kufak kalimahnya. Ya, kemudian ain kalimahnya, sinnya itu di fathah. Washawiyun. Diatun menjadi apa ini? Wadawiyun. Baik. Al-masalah itu? Al-thaminata asrah. Idza nasabta ila ismin thulathiyyin mahdhufil lam radatta ilaihi lamahu wa fatahta thaniyahu. Radatta ilaihi lamahu wa fatahta thaniyahu. Nahu. Abun wa abawiyun. Akhun wa ukhawiyun. Lughatun wa lughawiyun. Yadun wa yadawiyun. Damun wa damawiyun. Nah, kalau mau menisbahkan isim tsulatsi yang lam kalimahnya dibuang, maka lam kalimahnya harus dikembalikan, kemudian huruf yang kedua yakni ain kalimahnya di fathah. Contoh abun itu asalnya ada wawunya selanjutnya ya. Nah, menjadi abawiyun. Akhun akhawiyun ya, abawiyun. Tadi akhawiyun. Bukan ukhawiyun, akhawiyun. Lughatun, lughawiyun. Yadun, yadawiyun. Damun, yadun, yadawiyun. Terus? Damun. Ya. Damun, damawiyun. Nah, apa lagi? Itu semuanya itu tiga huruf yang lam kalimahnya dibuang. Ketika dinisbahkan, lam kalimahnya dikembalikan. Huruf yang kedua yaitu ain kalimahnya di fathah. Beres. Al masalah tuh. At-tasi'ata asra. Idza nasabta ila ismin thulathiyin maksuri al-harfi thani wajaba takhfifahu. Wajaba takhfifahu bijak lil kasrati fathatan. نحو نامرون و نماريون Tu'ilun dari Abisa. Tu'il itu hena, ya. Tu'ilun wa tu'adiyun. Ibilun wa ibaliyun. Malikun wa malakiyun. Ini kalau nisbah atau menisbahkan isim tulati yang huruf keduanya kasrah, nah ini, maka wajib ditakhfif. Yang dimaksud takhfif itu kasrahnya di fathah, ya. Namirun, mimnya kan kasrah. Kalau dinisbahkan namariyun, duilun, dualiyun, ibilun, ibaliyun, malikun, malakiyun. Al-mas'alah itu al-isrun. Idza nasabta ila ma qabla akhirih ya'un musyaddadatun maqsuratun. Idza nasabta ila ma qabla akhirih ya'un musyaddadatun maqsuratun. Wajib takhfifuhu. Wajib takhfifuha. Bihadfil ya'il maqsura. Nahu toyibun wa toyibiyun. Mayitun wa maytiyun. Kaisun wa kaisiyun. Kalau nisbah pada isim yang sebelum akhirnya adalah ya tasdid yang dikasrah, maka wajib ditakhfif dengan cara ya yang dikasrah tadi dibuang. Toyibun menjadi toyibiyun. Mayitun menjadi maytiyun. Kayisun menjadi kayisiyun. Al-masalah tu Apa itu bahasa Arab? Al-Hadiyah Pak Isro. Al masalah tu al-hadiyah tu wa isrun atau mana al-hadiyah wa isrun idza nasabta ila ma khutima biya'in musaddadatin masbuqatin bi harfin wahid qalabta thaniyata wawan wa fatahtal ula wa rajattaha ila al-wawi Inkana asluha al-waw. Inkana asluha al-waw. Nahwu hayyun wa hayawiyun. Toyun wa towawiyun nah, kalau kita menisbahkan pada isim yang diakhiri dengan ya yang ditasdid yang didahului oleh satu huruf jadi sebelum ya yang ditasdid itu ada satu huruf yang mendahulunya contohnya hayyun toyun ya maka huruf yang kedua diganti dengan wawu huruf yang pertama di fathah oh nah yang kedua diganti dengan wawu sementara ya yang pertama di fathah dan diganti dengan wawu jika asalnya wawu. Contohnya hayyun menjadi hayawiyun. Hayyun itu kan ada apa ini? Ya yang tasdid itu seperti ada dua ya kan. Nah itu. Nah sebelum ya yang tasdid ini cuma hak satu huruf maka ya yang kedua diganti dengan wawu sementara ya yang pertama di fathah dan diganti dengan wawu yang asalnya wawu kalau yang tidak asalnya wawu ya tetap hayawiyun hayyun ya kan asalnya ya ya tetap kalau toyun Towawiyun, enggak boleh Toyawiyun. Karena asalnya ya itu wawu, kembali kepada ya. Wawunya. Al masalah tu Athaniyata al masalah tu Athaniyatu wa isrun. Idza nasabta ila ma khutima biya'in musaddadatin masbuqatin bi harfaini. Hadaftal ya al-ula. Hadaftal ya al-ula wa fatahta ma qablaha. Wa qalabta tsaniyata wawan. Nahwu aliyun wa alawiyun. Adiyun wa adawiyun. Nabiyun wa nabawiyun. Baik. Perhatikan, kalau menisbatkan isim yang diakhiri dengan ya yang ditasdid yang didahului oleh dua huruf, berarti sebelum ya yang tasdid itu ada dua huruf ya. Maka ya yang pertama dibuang. Kemudian sebelumnya di fathah. Sementara ya yang kedua diganti dengan wawu. Di aliyun, nah, ya yang tasdid ini adalah dua ya, ya kan? Maka ya yang pertama dibuang. Kemudian sebelumnya di fathah. Ya yang kedua diganti wawu. Jadi alawiyun. Adiyun, adawiyun. Nabiyun, nabawiyun. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu wa isron. Idza nasabta ila ma khutima biya'in musyaddadatin masbuqatin bi aktsar min harfain. Wajib hadfuha. Wa wad'u ya'in nasabi mawdi'aha. Nahu kursiyun wa kursiyun. Asy-Syafi'i wa Syafi'i. Asy-Syafi'i Asy-Syafi'iyyu wasy-Syafi'iyyu. Ka'annaka abqaita maka naka dadik ala hadik. Ka'annaka abqaita maka naka dadik ala hadik. Nih, kalau kita menisbahkan isim yang diakhiri dengan ya yang ditasdid yang didahului oleh lebih dari dua huruf, maka ya yang ditasdid tadi dibuang, diambil posisinya oleh ya nisbah. Kursiyun, ya kursiyun, as-Syafi'i, ya as-Syafi'i, seperti tetap seperti semula ya, cuma statusnya beda. Sebelumnya yaknya itu yak yang tasdid, setelahnya yaknya yak nisbah. Nah, gitu. Ganti apa ini? Nama saja. Nah. Al-masalah tu. Arabiatu wa isru. Ida nasabta ila musannan au majmu'in wajaba radduhu ilal mufrad. Nahu al-iraqani wa iraqiyun. Kutubun wa kitabiyun. Akhlaqun wa khuluqiyun. Jadi kalau ada isim musanna atau isim jamak dinisbahkan, ya sudah kembalikan ke mufradnya. Al-Iraqani ya Iraqiyun, Kutubun ya Kitabiyun, Akhlaqun ya Khuluqiyun, gitu ya. Al-Mas'alah itu As-Sadisatu wa Isrun ya. Al-Khamisatu wa Isrun. Thank you. Ida nasabta ila alamin mangkulin an musanna au majmu'in nasabta ilahi ala lafzi. نحو زيداني وزيداني زيدون وزيدوني ansoron wa ansoriyun kalau ada isim alam dari musanna atau jamak, itu nama orang diambil dari isim musanna atau jamak, terus dinisbahkan, ya sudah dinisbahkan di atas lafadznya, enggak dikembalikan kepada apa ini mufrad, karena memang nama satu orang ya, tapi diambil dari musanna atau jamak. Namanya siapa? Zaidani. Maka kalau dinisbatkan menjadi Zaidaniyun. Namanya siapa? Zaiduna. Maka dinisbatkan menjadi Zaiduniyun. Ya. Namanya siapa? Ansorun. Dinisbatkan jadi Ansoriyun. Ya. Kalau namanya Arafatun, Arafatiyun, tulisin itu. Contoh jamak mana salim? Arafatiyun. Al-mas'ala tu. Asabi'at wa isra'un idha nasabta asadisa. Al-mas'alatu asadisatu wa isra'un, masalahnya kan 26. Idha nasabta ila alamin murakkabin tarkiba jumlatin au masjid. Hadafta al-juz'a al-thaniya wa nasabta ila al-juz'il awwal. nahwu. Ta'abbata syarron. Ta'abbata syarron namanya ini ya. Murakkab jumlah ini. Ta'abbata syarron. Wa ta'abbatiyun. Jadal haqqu. Wa jadiyun. Labaku wabak liyun makdi karibu wa makdiyun khadra maut wa khadra mi ala ghairil qa'idah. Khadra maut wa khadra miyun ala ghairil qa'idah. Ini kalau alam murakkab jumlah atau murakkab masjid dinisbahkan, maka bagian yang kedua dihapus, bagian yang pertama yang dinisbahkan. Contoh nama orang Ta'abbata atau Syarron, maka Syarronnya dibuang. Ta'abbata atau yang dinisbahkan Ta'abbatiyun. Jadal haqqu, al-haqqunya dibuang. Jadiyun. Ba'la baku, bakunya dibuang. Ba'liyun. Ma'di karibu, karibunya ba'diyun. Khadra maut, harusnya apa ini? Khadriyun. Tapi di viralkan khadromi. Nah, gitu ya. Ada mimnya sedikit. Ala ghairil qa'idah. Ini enggak sesuai dengan qa'idah. Tapi sudah terkadang menyebar. Jadi hadra maut, hadra mi. Ya. Al-masalah itu? As-sabi'atu wa isyrun. Ida nasabta ila alamin murakkabin tarkiba idhafatin. Wal-mudhafu abun au ummun au ibnun tarahta al mudhafa tarahta al mudhafa wa nasabta ila al mudhaf ilai. nahu Abu Bakrin wa Bakriyun Ummu Kulthum wa Kulthumiyun Ibnu Abbas wa Abbasiyun. Kalau murakab idhofi dinisbahkan, sedangkan mudhofnya itu berupa lafad abun atau umun atau ibnun, maka lafad mudhofnya ini dibuang. Yang dinisbahkan itu mudhof ilainya. Abu Bakrin, Bakriyun, Ummu Kulthum, Kulthumiyun, Ibnu Abbas, Abbasiyun. Wa ingkana al-mudhofu ghayra dhalik. Wa in kana al-mudhafu ghayra dhalik nasabta ila ma laysa fin nisbah ilaihi labsun. Nasabta ila ma laysa fin nisbati ilaihi labsun wa tarahtal akhar. Nahu Abdul Muttalib wa Muttalibiyun Abdus Somad Somadiyun Abdus Somad wa Somadiyun dalam kurung nasabta ilal mudhaf ilai. Imru'ul Qais wa Imri'ul Qais wa Imri'iyun. Ra'su ba'labak Ra'su ba'labak Ra'su ba'labak itu nama daerah ya. Wa ra'siyun dalam kurung nasabta ilal mudhaf. Kalau merokap idofi dinisbahkan mudof ilaih si mudofnya itu bukan lafad abun, bukan umun, bukan ibnun, maka nisbahnya itu dipilih lafad yang tidak samar ya, artinya bisa dikenal. Adapun yang lainnya dibuang. Dikadang yang tidak samar itu adalah mudhof ilaihnya, maka nisbahnya pada mudhof ilaihnya, mudhofnya dibuang. kadang yang tidak samar itu mudhofnya, maka yang dibuang itu mudhof ilaihnya, mudhofnya dinisbahkan ya. Contoh Abdul Muthalib. Ya. Nah, Al Muthalib ini yang tidak samar. Jelas maksudnya. Maka nisbahnya ke mudhof ilaihnya. Muthalibi ya, Muthalibi. Abdus Somad. Somad ini juga yang jelas enggak samar. Maka Somadiyun. Imru'ul Qais, nah ini. Imru'unya itu yang jelas. Maka Imri'iyun. Al-Qaisnya dibuang. Raksu Ba'labak, ini raksunya ini yang jelas. Kalau Ba'labak kan takutnya nanti Ba'labak yang dimaksud ya. Padahal ini Raksu Ba'labak. Raksiyun. Al-Mas'alah itu Ath-Thaminatu wa Isrun. Ila nasabta ila ma kana ala wazni fa'ilah. Ghayra mu'talil ain wala mudu'afan. Ghayra mu'talil aini, ghayra mu'talil aini, wala mudu'afan. Ja'a ala wazni fa'ali. Nahu hanifatun wa hanafiyun. Rabi'atun wa rabaiyun. Bajilatun wa bajaliyun. Aliyatun wa alawiyun. Sahifatun wa suhafiyun. In kana mu'talal ain katawilatin au mudha'afan kajalilatin, fa in kana mu'talal aini katawilatin au mudha'afan kajalilatin yabqa ala hadhihi. Taqul tawiliyun wajadiliyun. Naam. Al-mas'alatu at-tasi'atu wa isrun. Ayo semangat, semangat. Idza nasabta ila makan ala wazni fu'ail. Idza nasabta ila makan ala wazni Fu'ailah, Fu'ailatun ya. Ghaira mudha'afin, ja'a ala wazni fu'aliyin. Tuntas ya. Nahu Juhaina, Juhaina tu wa Juhaniyun, Muzaina tu wa Muzaniyun, Umayyatu wa Umawiyun, Tayyib. Jadi kalau wazan fu'ailah dinisbahkan dalam keadaan bukan mudhaf ya, maka nisbahnya perwazan fu'ali. Nah, dalam kitab itu kan tulisannya fa'ali. Ya betul fu'ali ya, salah. Fu'ali. Ya. Ya, itu. Kata ya. Ya betul fu'ali. Juhaina, Juhaina itu menjadi Juhani, Muzaina itu menjadi Muzani, Umayyah itu menjadi Umawi. Fa in kana mudha'afan, nah ini. Ka Umaymah wal Humaymah baqiya ala halihi fataqulu Umaymiyun wa Humaymiyun. Kalau yang perwazan fu'ailah tadi itu mudho'af ya, terus dinisbahkan, ya sudah tidak ada perubahan tetap ya. Kayak Umaymah menjadi Umaymiyun, Al-Humaymah menjadi Humaymiyun. Al-Humaymah itu nama tempat ya. Kalau Umaymah nama perempuan. Al masalah tu, Kamis. Astalasun. Masalah yang ketiga puluh. Idza nasabta ila ma kana ala wazni fa'il. Ja'a ala wazni fa'aliyun, fa'aliyin. Nahwu aliyun wa alawiyun. Kalau wazan fa'il dinisbahkan maka nisbahnya fa'ali. Al-mas'alatu al-hadiyatu wa thalathun. Idza nasabta ila ma kan ala wazni fu'ailin ja'a ala wazni fu'aliyin. نحو أقيل وأقيلي bukan ukel. Baik. Ukail. Contohnya, contohnya, bukan ukel, kusoyun, ya, kusawiyun, bukan ukel, kusoyun wa kusawiyun. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu wa tsalatsun. Idza nasabta ila tsuna'iyyin la tsalitsa lahu. In kana tsanihi harfan sharihan jaza tad'ifuhu wa adamu. nahwu kam dalam kurung alaman. Takulu kamiyun wa kamiyun. Kamiyun wa kamiyun. Kalau ada dua huruf dinisbahkan, ini dijadikan sebagai nama orang harusnya ya. Maka jika huruf yang kedua itu sahih, boleh dimudhafkan, boleh pula tidak. Kam, nama orang namanya Kam. Boleh Kamiyun, huruf yang kedua di tadif. Boleh Kamiyun, tidak. Wa in kana tsani wawan wajib tadifuhu wa idghamuhu. Wa in kana tsani wawan wajib tadifuhu wa idghamuhu. Nahwu law dalam kurung alaman. Taqulu lawiyun. Ini kalau hurufnya kedua berupa wawu, maka wajib ditadif, di dobelunya, dan diidghamkan. Contoh nama orang, law, jadi lawiyun. Wa ingkan alifat, zida ba'da hamzatun. Wa ingkan alifan, zida ba'da hamzatun. Kalau huruf keduanya berupa alif, maka sesudahnya dikasih hamzah. Nahwu la alaman, di dalam kurung alaman ada nama orang namanya la. Takulu la iyun. Wa yajuzu qalbu hadhil hamzah wawan. Wa yajuzu qalbu hadhil hamzah wawan. Hamzahnya ini boleh diganti dengan waw. Takul la wiyun. Wa in kana ya'an wajaba fathuhu. Wa tad'ifuhu. Wa qalbul ya'i al-mazidati litad'if wawan. Nahwu kai alaman dalpur alaman. Takulu kaya wiyun. Ini kalau huruf yang keduanya berupa ya, maka ya-nya wajib di fathah. Kemudian didobel ya-nya. Setelah didobel, ya yang ditambahkan tadi diganti dengan wawu. Contohnya nama orang kai menjadi kaya wiyun. Naam. Al-masalah tu. Ats-tsalitsatu wa tsalatsun. Ayo. Masalah yang ke-33. Lihat Ibnu Aqil. Bait terakhir yang kedua. Yustaghna. ghaliban fin nasabi. An ya'ihi bibina ilismi ala fa'ilin bimakna sahibi kada yustagna ghaliban fin nasabi an ya'ihi bibina ilismi ala fa'ilin bimakna sahibi kada nahwu tamirin wala binin ay sahibi tamrin wa sahibi labanin wa bibina'ihi ala fa'alin fil hirafi ghaliban kabaqalin wa bazzarin wa qad yakunu fa'alun bi makna sahibi kada wa ju'ila minhu qawluhu ta'ala wa ma rabbuka bidhullamin lil'abid Fussilat ayat 46 ay bidhidhulmin وقد استغنى عن ياء النسب ايضا بفاعل بمعنى صاحب كذا وقد استغنى عن ياء النسب ايضا بفاعل بمعنى صاحب كذا nahwu rajulun ta'imun walabisun ay sahibu ta'amin walibasin wa huwa qawluhu atau wadalika qauluhu, wadalika qauluhu wa ma'afailin wa fa'alin fa'il fi nasabin aghna anil ya'i faqubil, ya, wa ma'afailin wa fa'alin fa'il fi nasabin aghna anil ya'i faqubil. Ini ada yang menunjukkan nisbah tapi enggak pakai ya nisbah. Dibikin wazan fa'il artinya sohib. Contoh tamir itu berarti pemilik koma, labin pemilik susu. Atau diikutkan wazan fa'al yang biasanya untuk profesi ya, bakal, bazar, kang sayur, bakal. Kadang juga dipakai nama pemilik fa'al. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, yakni bidzulmin. Juga tidak butuh ya nisbah. Tapi menunjukkan nisbah wazan fa'il, artinya pemilik juga. Rajulun ta'im wa labis, artinya pemilik makanan dan pakaian. Itulah yang dimaksud sahabat Ibnu Malik. Wa ma'afailin wa fa'alin fa'il fi nasabin aghna anil ya'i faqubil. Al-mas'alah tu Ar-rabi'atu wa thalathuna. Masalah yang ke-34. Terakhir. Ayo semangat. Lihat Ibnu Malik Ibnu Aqil. Ma ja'a minal mansubi mukhalifan lima sabako takriruhu fawwa min syawadin nasabi yuhfadu wala yuqasu alaihi kakaulihim ma ja'a minal mansubi mukhalifan lima sabako takriruhu fahuwa min syawadzin nasabi yukhfadu wala yuqasu alaih. Kaqaulihim fin nasabi ilal basrah bisriyun wa ila dahri duhriyun wa ila marwa marwaziyun. Wadhalika qawluhu wa ghayru ma aslafathu wa ghayru ma aslaftuhu muqarraran alalladhi yunqalu minhu tusiran wa ghayru ma aslaftuhu muqarrara alalladhi yunqalu minhu tusira. kalau ada isim mansub kok tidak mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan tadi, berarti termasuk syad. Ya, dipakai karena viral. Jafal, enggak boleh dikiaskan. Seperti yang menisbahkan ke kota Basrah, Bisri. Ya. Nah, itu kan Basri, ya kan? Tapi ada yang mau Bisri. Yang menisbahkan ke lafaz dahron duhri, harus siapa ini? Dahri. Yang menisbahkan ke kota Marwah, Marwazi. Al-Marwazi itu nisbah ke kota Al-Marw. Nah, semuanya harus dihafal, enggak boleh dikiaskan. Ini yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik, wa ghairu ma aslaftuhu muqarrara alalladhi yunqalu minhu tusira, yang tidak ditetapkan dalam penjelasan-penjelasan yang telah aku sampaikan tadi, maka dibatasi pada penukilan, yaitu sama'i, harus dihafal, enggak boleh dikiaskan. Wallahu ta'ala alam bisawab, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan besok pada subuh tentang waqaf. Naam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.